jaga-jaga jarak, jaga-jaga jarak, jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main kata, saberi kata fuck. Yeah, yeah, yeah, Blaster Rap Family, Black Golden Toast, kolaborasi hip hop rap present. Jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main gertak, saberi kata fuck. Jaga-jaga jarak, tak bisa kau lewat, sapu otak penjahat, masih pion mau tembak. Jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main gertak, saberi kata fuck. Jaga-jaga jarak, tak bisa kau lewat, sapu otak penjahat, masih pion mau tembak. Jaga jarak lewat jalan, sapu lorong, saku akan medan tempur 12, jalur keras semua miras. Aku ganggu dalam radar, hati-hati kota sambar, lihat baik kau pulawan baru wajak dia perang. Jaga jarak, jaga-jaga jarak, jaga-jaga jarak, jaga-jaga jarak, jaga-jaga jarak, jaga jarak, jaga-jaga jarak, jaga-jaga jarak. Siap dulu amunisi, modal nyali, nanti mati terakan bisa ambil posisi. Kalau otak masih bibit, satu pion yang berani, semua diam gigit jari-jari tengah yang kau beri eksekusi, kasih mati. Ini blaster bernuansa, saya belajar dari gangsta. Semua genre saya bisa terakan, pernah pasal dewa. Pakai dulu kacamata, lihat baik suasana, kau rencana sasu baca. Unjuk gigi pasang aksi, kau bodok yang kau saji. Adu domba dalam kata, hanya bisa kau bicara. Bukti nyata kau subanta, sekarang malu. Tutup muka, potong dulu kemaluan. Atur dulu kau pasukan, kalau diem saya makan. Susun baik kata belakang, label artis menjijikan, baru sombong kebodohan. Bikin diri paling jago, otak bego masih bego. 1R itu bego, sekarang malu lihat satgo. Jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main gertak, saberi kata fuck. Jaga-jaga jarak, tak bisa kau lewat, sapu otak penjahat, masih pion mau tembak. Jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main gertak, saberi kata fuck. Jaga-jaga jarak, tak bisa kau lewat, sapu otak penjahat, masih pion mau tembak. Areal gangsta show madafaka, mau coba slow ya silakan saja. Satra bisa diam dengan kata-kata, tanpa berkata flow sama si berada. Dalam jalur 36 selalu ada, ketika baku todong dalam lorong, tidak lupa dalam celana sisip karlang. Mau coba rapat jelas kena tebang, jatuh di bawah kita punya jalur. Terdengar merah ketika ada rider gangster yang siap tunggu untuk bertempur. Bahkan mundur tak pernah didengar. Keluar dalam gang sudah pasti nama tenar, bukan mau pamer lalu bikin diri benar. Cuma sekedar mainkan lirik dalam cair, ketika dicermati kau belum apa-apa. Bukti dan fakta terlihatnya depan mata, bawa nama ketika ungkit dalam perkara. Jelas tidak sebanding saat ukur tidak sama, bagaikan prajurit diperintah oleh raja. Sama saja tidak berbobot dalam karya, yang terlihat buta jangan paksa berkuasa. Parah tersiksa, amarah pun membara, jadikan itu sebagai makna yang berkesan. I'm a big now. Jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main gertak, saberi kata fuck. Jaga-jaga jarak, tak bisa kau lewat, sapu otak penjahat, masih pion mau tembak. Jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main gertak, saberi kata fuck. Jaga-jaga jarak, tak bisa kau lewat, sapu otak penjahat, masih pion mau tembak. Jaga-jaga jarak, kita yang bergerak, jangan main gertak, saberi kata fuck. Jaga-jaga jarak, tak bisa kau lewat, sapu otak penjahat, masih pion mau tembak.